Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hal kemaksiatan, karena kemungkinan uang kita akan digunakan oleh pihak bank dan nasabah yang lain dalam bentuk hal yang dilarang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa anta jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, taib. Tentunya yang dimaksud di sini adalah uang dalam jumlah yang besar, ya, yang memang dikhawatirkan keamanannya. Ya. Adapun jumlah uang yang tidak seberapa, maka ya, tidak ada keperluan untuk kemudian ya, menanyakan untuk disimpan di bank. Dan ini sebisa mungkin, dan memang sudah demikian seharusnya, kita tidak bermuamalah dengan bank, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Ya. Naam, seperti misalnya untuk keperluan ya, membayar ya, transaksi kita ya, yang itu tentunya aman dengan apa namanya, dengan transaksi tadi ya, melalui ATM dan yang semisalnya, dan ini tentunya ya, disyaratkan harus ada ya, uang yang tersimpan di bank, kan demikian. Baik. Terkait dengan ketika Anda akan menyimpan uang di bank karena ya, kondisi keamanan. Ya. Ditanyakan perkara yang semisal dengan atau kepada masyayikh, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan jika Anda mungkin untuk menyewa ya, box atau sunduk atau kotak yang memang disewakan di bank ya, yang di situ kita menitipkan harta kita, apakah itu bentuknya uang atau bentuknya emas ya, maka ini tentunya yang ya, ya terbaik untuk kita lakukan. Kita menitipkan barang kita dan kita membayar karena kita menyewa kotak tersebut, dan pihak bank tidak bisa memanfaatkan ya, barang kita, uang kita, harta kita ya. Jika ini memungkinkan, maka lakukanlah itu ya. Apabila memang terpaksa ya, taib ya, harus menyimpan dan tidak ada yang seperti itu, maka ya, karena terpaksa kondisi keamanan jumlah sangat besar, maka ya, tidak mengapa seorang menyimpan di bank ya, dan dia terus banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal ya, dan tidak memanfaatkan apa namanya, riba yang ada ya, tidak memanfaatkan riba yang ada untuk keperluan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah berdosa, pertanyaan yang kedua, seorang yang akan menjual kendaraannya kepada sang pembeli dengan cara leasing yang berurusan dengan bank, hanya sang pembeli. Tapi hindarkan yang seperti ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Ya. Baik, kita menjual motor kita ya, kemudian kita tahu kalau kita enggak tahu lain masalah ya. Kita tahu saya pinjam dulu anu BPKB-nya atau kita ke sana atau bagaimana caranya ya, saya akan dapat pinjaman dulu. Jadi uangnya itu adalah ya dari ya pihak ketiga. Ya, dari pihak ketiga. Ya. Kalau kita mengetahuinya, maka ya kita jangan melakukan muamalah yang seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Solusinya ya, cari pinjaman kepada yang lain yang tidak ada apa namanya ya, riba, tidak ada bunganya ya. Ya. Apa ada yang bisa dan mau meminjamkan? Insyaallah ada ya. Cari jalan keluar ya, dan tinggalkanlah sesuatu yang di situ mengandung unsur apa, ta'awun alal ismi wal udwan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya kalau perusahaan mengharuskan gajinya melalui bank dan diharuskan memiliki ATM? Ya, kalau memang seperti itu, Anda mengambil hak Anda, tidak masalah. Ya, taib seperti pensiunan, ya, orang-orang yang pensiunan itu, atau mungkin ya perusahaan-perusahaan yang mengharuskan atau pembayarannya melalui apa, bank, ATM, ya tidak masalah. Ya, tapi segera antum ambil dan sedikitkan saldo yang ada padanya, ya, ya, sehingga pihak bank tidak apa namanya mengambil manfaat dari apa yang ada pada ya tabungan antum. Wallahu a'lam. Ya. Taib. Ini banyak pertanyaan terkait dengan muamalah jual beli, ya. Ya, ini butuh apa namanya keseriusan. Bolehkah kita bekerja sama dengan teman dalam masalah modal dan bentuknya pembagian hasil, tapi pekerjaan itu adalah proyek pemerintah? Ya, saya tidak tahu apa proyeknya, ya, bagaimana bentuknya. Ya, jawaban itu tergantung dari mana, dari ya, tasawur, ya, permasalahan yang ada. Kalau memang Anda mau melakukan apa namanya kerjasama dalam modal, coba perhatikan baik-baik apa bentuk pekerjaannya, bagaimana tata cara kerjanya, bagaimana bagi hasilnya dan seterusnya, baru nanti antum tanyakan kembali. Ya, tentang muamalah yang akan antum lakukan. Naam. Bagaimana status barang yang pernah kita beli dengan cara riba dan kita mengetahui hukumnya? Ya, masih halalkah kita memiliki atau pergunakan? Taib, antum banyak beristighfar, ya. Banyak beristighfar dan apa namanya? Harta antum tadi, ya, atau barang yang antum beli tadi dengan cara ribawi seperti leasing dan seterusnya, ya, itu harta Anda dan silakan Anda pakai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Namun Anda banyak beristighfar karena telah melakukan salah satu muamalah apa? Ribawiyah. Ya, muamalah ribawiyah. Naam. Taib. Ada sebagian orang yang mengatakan, "Loh, yang ngambil riba kan dia leasing. Saya kan tidak, saya malah dizalimi." Ya. Yo, Anda juga ikut ta'awun dalam apa namanya? Dalam muamalah tadi, maka Anda berdosa, ya. Karena yang berdosa dalam muamalah ribawiyah bukan hanya mengambil riba saja, ya. Yang meminjam, yang meminjami, ya, asyahid, yang menulis, katib, semuanya. Nah, sehingga ketika masyaih ditanyakan bagaimana hukum bekerja di bank sebagai cleaning service, lu kan cleaning service, cuma di situ di bank, sehingga mengandung ta'awun alal ismi wal udwan, dan ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Baik. Taib, afwan Ustaz, ada teman yang mengkreditkan HP. Kita tinggal pesan HP merek apa dengan harga 1 juta. Kemudian dia yang pergi beli HP tersebut. Kemudian diserahkan kepada kita, terus kita cicil dengan harga ya 1.500.000 dan dibayar 6 juta atau 6 kali ke dia, afwan, 6 kali ke dia. Maka bagaimana ini hukumnya? Taib. Jika memang teman Anda ini adalah memang penjual, ma'ruf dia sebagai penjual, ya namanya penjual, ya, ya, ya, bagaimana penjual, ya, dia punya barang, dia biasa menyediakan barang, memang seperti itu, ma'ruf dia penjual, ya, dan kalau ada yang kemudian tidak jadi, ya tidak masalah, ya, namanya penjual kan seperti itu, ya, barang ada, kalau pas tidak ada dia carikan, kalau ternyata nanti tidak cocok, tidak jadi, tidak masalah, kalau memang dia penjual, ya, kemudian Anda memesan kepada dia barang, ya, kemudian dia carikan barang itu, ya, kemudian dihargai lebih tinggi dengan cara kredit, maka ya, terkait masalah kredit ini khilaf di kalangan para ulama apakah diperbolehkan atau tidak, tetapi jumhur ulama ya memandang bolehnya, ya, bolehnya, sehingga boleh bagi Anda untuk membeli dengan harga yang tentunya lebih tinggi dari apa yang dia keluarkan untuk modal tadi dan dibayar 6 kali ke dia atau berapa kali sesuai dengan kesepakatan. Nah, tapi insya Allah demikian surahnya. Kalau surahnya memang demikian, maka tidak mengapa. Nah, insya Allah ta'ala. Permasalahannya adalah seperti bank tadi. Ya, dia sebenarnya bukan penjual, ya. Bukan penjual, tidak ma'ruf sebagai penjual. Teman yang punya duit begitu saja. Ya. Kemudian apa namanya? Saya butuh HP ini. Saya butuh HP. Oh ya, sudah beli saja sama saya. Nanti surahnya nanti bentuknya ya sama seperti apa namanya? Ya. Baik, murabahah yang haram tadi. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan. Fulan menjual atau memposting barang di grup WA dengan gambar dan spesifikasi tertentu. Bagi yang berminat bisa memesan terlebih dahulu. Setelah banyak yang memesan, barulah Fulan membeli barang tersebut. Setelah barang datang, lalu diserahkan kepada pemesan dengan harga yang telah disepakati di awal. Dan Fulan mensyaratkan bahwa barang yang sudah dipesan harus jadi dibeli atau diambil. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Dalam keadaan yang memesan tidak suka dengan barang tersebut atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya berarti ada unsur tidak ridho juga di sini. Ya. Baik, ya. Tidak suka, tidak cocok, harus dibeli. Ya bagaimana? Ya, namanya jual beli itu, ya. Baik, ya harus ada unsur apa namanya? Ridho dari dua belah pihak. Sehingga tidak diperbolehkan yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, namanya penjual harus siap tidak dibeli, kan demikian. Tidak jadi, ya, siap. Oh, tidak cocok ini, saya tidak seperti ini maksudnya. Baik. Harus sesuai dengan apa yang ditawarkan, ya, spesifikasi yang ada harus sesuai, ya. Insya Allah kalau memang spesifikasinya sesuai, ya, insya Allah akan apa? Dibeli. Nah, kalau tidak, ya bagaimana dia akan memaksa untuk apa namanya? Ya, membeli. Tidak bisa seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang bisa kita jawab. Ada dua atau tiga lagi yang saya tidak bisa menjawab. Nah, baik, semoga apa yang sedikit ini bisa difahami dan bermanfaat. Nah, bisa ditanyakan kembali kepada ya majelis yang lain, ya, asatidah yang lain, insyaallah ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita ya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.